Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Sama-sama dari tadi pagi kita duduk di majlis ini, fi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah bin Al Haddad beliau mengatakan, wa min alamatis sa'adah ayyuwaffiqallahu al-'abd lil-'amali shalih wa yassara lah. Tanda-tanda orang yang bahagia alias ahli surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya taufik, kemudahan untuk berbuat amal saleh. Apalagi kita berada di